إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat ya berbagai macam nikmat yang tidak bisa dihitung ya dan pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan ya majlis yang ke 63 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ya, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran yang insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas ya pasal yang baru. Ya, apakah boleh ya membaca sebagian dari Al-Quran tapi tidak bermaksud dalam rangka tilawah. Ya, tidak bermaksud untuk membaca Al-Quran tapi dalam rangka berbicara kepada orang lain yang diharapkan mampu memahami isyarat yang ada di ayat yang dibaca tersebut. Ya, isyarat yang bisa dipahami dari potongan ayat yang dibaca tersebut. Apakah boleh hal tersebut? Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang membuka pasalnya Faslun fi qira'atil Qur'ani yuradu bihal kalam. Ya, pasal ya membaca Al-Qur'an atau sebagian Al-Qur'an yuradu bihal kalam. Namun yang diinginkan ya dari bacaan yang tersebut adalah berbicara. Ya, mukhatabatul akharin, ya berbicara kepada orang lain. Ya, dalam rangka berbicara kepada orang lain bukan dalam rangka tilawah. Ya, bukan semata-mata dalam rangka tilawah Al-Qur'an. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan beberapa riwayat. Ya, faruya an Ibrahim An-Nakhai annahu kana yakrahu an yata'awwal Al-Qur'ana bi syai'in ya'ridu min amri ad-dunya. Ya, diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai, ya tabi'in yang mulia. Ya, beliau berkata bahwa di antara pendapat beliau bahwa beliau mengatakan makruh. Ya, beliau tidak suka ya membawa sebagian Al-Qur'an ya untuk perihal hal yang terkait dengan dunia. Yakni perihal terkait pembicaraan yang sifatnya duniawi. Ya, beliau tidak suka hal tersebut. Ya, ini riwayat yang pertama dari Ibrahim An-Nakhai. Ya, masih ada riwayat-riwayat yang lainnya di antaranya yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qara'a fi salati al-maghribi bi Makkah. Ya, bahwasanya beliau pernah salat maghrib di Makkah lalu membaca ya surat Wattini waz-Zaitun. Ya, At-Tin, membaca surat At-Tin, Wattini waz-Zaitun, wa Turi Sinin. Ya, lalu sampai wa hadzal baladil amin. Ya, sampai bagian wa hadzal baladil amin. Thumma rafa'a sawtahu. Ya, beliau sambil mengangkat suaranya. Ya, sambil mengangkat suaranya ketika bagian wahadhal baladil amin. Ya, al-baladul amin yang dimaksud adalah negeri Mekah. Ya, tidak ragu lagi yang dimaksud adalah negeri Mekah. Ya, yang ini merupakan isyarat kebolehannya. Adapun riwayat yang sebelumnya itu isyarat tidak disukainya hal tersebut. Ya, ini mengucapkan sebagian ayat dalam rangka berbicara kepada orang. Adapun riwayat Umar bin Khattab ini, ya sebaliknya. Ya, kenapa? Karena Umar bin Khattab ya membawakan potongan satu ayat wa hadzal baladil amin dengan membedakan dengan bacaan ayat-ayat yang lainnya dalam rangka menegaskan kepada orang lain. Ya, dalam rangka menegaskan kepada orang lain bahwa ini adalah negeri Mekah. Ya. Lalu riwayat yang lainnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi yang aslinya dari diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Bakar, Ibnu Abi Daud عن حكيم بن سعد أن رجلا من المحكمة أتى عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الصبح. Bahwasanya ada seseorang yang datang menemui Ali bin Abi Talib, ya, sedangkan beliau dalam salat subuh. Ya, beliau sedang dalam salat subuh. Lalu orang tersebut berkata, lain ashrakta la yahbatanna amaluk. Ya, seandainya engkau berbuat ya kesyirikan, niscaya amalmu akan hapus. Ya, lalu Ali bin Abi Talib ya berkata wa huwa fi shalah, sedangkan beliau dalam keadaan salat, فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. Ya, bersabarlah sesungguhnya ya janji Allah itu adalah benar. Ya, janji Allah adalah benar. Ya. Bagian syahid dari perkataan Ali bin Abi Thalib yang ketika beliau diajak bicara di dalam salat tersebut adalah bagian awal, fasbir. Ya, sabarlah. Ya. Ingin menekankan bagian ini. Ya, sedangkan Ali bin Abi Thalib sedang salat. Ya, seandainya berbicara dalam keadaan salat tersebut maka salatnya batal. Ya, salatnya batal. Lalu apa? Ya, Ali bin Abi Thalib ya beliau membaca ayat. Sedangkan membaca ayat adalah diizinkan bahkan disyariatkan di dalam salat. Tapi ya, membaca ayat ini bukan dalam rangka berbicara, bukan dalam rangka tilawah, bukan semata-mata dalam rangka tilawah Al-Qur'an, tapi dalam rangka menjawab ya jawaban orang yang datang ya dan berbicara kepada beliau. Ya, membaca ayat ini yang titik poinnya adalah fasbir. Ya, tunggulah, yakni tunggu sampai Ali bin Abi Thalib selesai salatnya. Ya, menyelesaikan salatnya. Ini pun ya, isyarat menunjukkan bolehnya hal tersebut. Ya, qala ashabuna, ya para ashab kami, yakni para ulama pembesar Syafi'iyah mengatakan, wa idza sta'dzana insanun 'alal musalli فقال المصلي ادخلوها بسلام آمنين فإن أراد التلاوة أو التلاوة والإعلام لم تبطل صلاته يا وإن أراد الإعلام ولم تحضره نية بطلت صلاته. Ya, di antara pendapat para pembesar ulama Syafi'iyah, kalau seandainya seseorang yang minta izin kepada orang yang sedang salat, ya orang yang sedang salat di dalam rumah, ya mungkin dia salatnya di dekat pintunya misalnya. Faqala al-musalli, ya kemudian orang dari luar rumah meminta izin. Ya, kalau menunggu selesai salatnya dikhawatirkan orang yang minta izin tersebut nanti pergi. Ya, meninggalkan rumah tersebut karena dikira tidak ada penghuninya. Ya, maka ya, kata Imam Nawawi di antara pendapat para ulama Syafi'iyah, faqala al-musalli, maka ketika itu boleh si orang salat ini mengucapkan udkhuluha bisalamin aminin. Ya, masuklah ke dalamnya dengan salam. Ya, bisalamin aslinya ini diucapkan kepada penghuni surga. Ya, khitab kepada penghuni surga, masuklah ya dalam keadaan aman. Ya, udkhuluha bisalamin aminin. Ya, maksud ini ya orang yang salat ini membacanya dengan ya agar isyarat kepada orang yang minta izin tersebut agar mengucapkan salam dan silahkanlah masuk rumah. Ya, silahkan masuk rumah, hanya saja orang yang sedang sholat ini tidak bisa bergerak banyak untuk membukakan pintunya. Ya, untuk membukakan pintu, sehingga silahkan buka sendiri pintunya dan masuk dengan mengucapkan salam. Ya, isyarat kepada orang yang meminta izin tersebut. Tafsir penjabaran dalam madhab Syafi'i, فَإِنْ أَرَادَ التِّلَاوَةَ أَوِ التِّلَاوَةَ وَالْإِعْلَامَ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ. Ya, kalau seandainya ya orang yang sholat ini ketika dia mengucapkan udkhulu habisalamin aminin, ya masuklah untuk mengisyaratkan ya agar orang yang minta izin tersebut masuk, atau riwayat-riwayat yang sebelumnya ya ketika diajak berbicara orang yang salat tersebut kemudian menjawab potongan ayat ya dengan potongan ayat yang di dalamnya ya ada isyarat akan jawaban kepada orang yang mengajak berbicara, ya lalu dia meniatkannya tilawah saja, ya meniatkannya sebagai tilawah, ya atau tilawah wal i'lam, atau meniatkannya sebagai tilawah dan pemberitahuan, ya pemberitahuan dalam kasus ini silahkan masuk, ya atau dalam kasus-kasus yang lainnya pemberitahuan riwayat Ali bin Abi Thalib misalnya pemberitahuan untuk bersabar, ya bersabar menunggu solatnya, ya maka lam tabtul solatuhu, ya solatnya tidak batal selama yang menjadi titik poin pentingnya selama dia ada niat tilawah. Ya, memiliki niat tilawah Al-Qur'an. Ya, maka itu tidak batal salatnya. Ya, karena membaca Al-Qur'an itu diizinkan di dalam salat berdasarkan nas hadis Muawiyah bin Hakam. Ya, innama huwa at-tasbihu wat-takbir wa qira'atul Qur'an. Sesungguhnya salat itu adalah tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Ya. Sehingga kalau ada niat tilawahnya maka salatnya tidak batal. Ya, salatnya tidak batal. Walaupun itu di dalamnya dia juga meniatkan untuk memberitahu orang lain. Ya, selama ketika membaca potongan ayat tersebut dia memiliki niat tilawah. Wa in arada al-i'lama wa lam tahdhurhu niyyatun batalat salatuhu. Ya, kalau seandainya ya orang yang tersebut dia membaca potongan ayat, ya dalam kasus ini orang yang minta izin membaca udkhuluha bisalamin aminin lam tahdhurhu niyyatun, yang dia tidak meniatkan tilawah sama sekali. Ya, dia sama sekali tidak ada niat tilawahnya, tapi hanya niat i'lam saja. Ya, niat pemberitahuan orang yang meminta izin agar masuk rumah. Sama sekali tidak meniatkan tilawah, batalat salatuhu. Ya, kata Imam Nawawi bahwa pendapat ya madhab ulama Syafi'iyah, maka salatnya menjadi batal. Ya, salatnya menjadi batal. Kenapa? Karena hakikatnya ya udkhuluha bisalamin aminin, ini dia berbicara kepada orang tersebut. Ya, hakikatnya kalau dia tidak memiliki niat tilawah, hakikatnya dia berbicara di dalam salatnya kepada orang tersebut yang kalimat udkhuluha bisalamin aminin ini bukan sebagai tilawah, bukan juga bacaan salat, bukan juga ya ucapan yang itu terkait dengan maslahat salat. Ya, maka ucapan yang di luar itu semua. Ya, bukan bagian salat, bukan bacaan salat, bukan doa salat, bukan juga ucapan yang berkaitan dengan maslahat salat. Ya, justru karena itu berkaitan dengan maslahat orang yang datang tersebut, ya orang yang sedang tidak salat. Ya, orang yang minta izin. Ya, maka batal salatnya. Ya, yang permasalahan ini ya didasarkan oleh hadis yang sahih riwayat Muslim, Imam Muslim, Imam Ahmad dan lainnya dari hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Ya, kisah yang hadis yang cukup panjang yang beliau menampar budak wanitanya, ya kemudian ada potongan ditanya di mana Allah Subhanahu wa taala, dijawab di langit. Di antara potongannya ya, sebelum itu Muawiyah bin Al-Hakam ya salat. Ya, salat bersama para sahabat. Ya, lalu ada yang bersin. Lalu ya, orang tersebut mengucapkan alhamdulillah. Lalu Muawiyah mengucapkan yarhamukallah. Ya, kemudian para sahabat ya menoleh ke Muawiyah. Ya, lalu berbicara lagi Muawiyah bin Hakam berbicara lagi. Ya, kenapa kalian melihat ke arah saya? Ya, kemudian para sahabat memukulkan tangannya ke pahanya. Ya, selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menasihati Muawiyah bin Hakam. Ya, inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul Qur'an. Ya, sesungguhnya salat ini ya sama sekali tidak boleh ya, tidak saleh, tidak boleh dimasuki sesuatu apapun dari perkataan manusia. Ya, di dalam salat ya ada ucapan-ucapan ya, bacaan salat. Ada yang merupakan rukun seperti baca Al-Fatihah, ada yang merupakan wajib salat, ya ada yang merupakan sunnah salat, ya zikir-zikir. Ya, tidak boleh dimasuki ucapan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama huwa at-tasbih wa at-takbir wa qira'atul Qur'an." Yang boleh dalam Al-Qur'an hanyalah dengan adatul hasr. Innama itu termasuk lafaz hasr, pembatasan. Apa yang diizinkan di dalam salat hanyalah tasbih, takbir, ya, isyarat bahwa itu bacaan salat dan zikir-zikir, wa qira'atul Qur'an, ya yang boleh hanyalah tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an, begitu pula zikir-zikir lainnya yang merupakan zikir salat. Ya. Sehingga apa? Kalau seseorang membaca Al-Qur'an, dari hadis Muawiyah bin Hakam di sini yang menunjukkan bahwa dibatasi ucapan di dalam salat, dibatasi hanya Al-Qur'an, ya, zikir-zikir salat atau bacaan zikir. Ya, bacaan zikir. Kalau membaca Al-Qur'an ini, yakni misalnya udkhuluha bisalamin aminin, yang dia ada niat tilawahnya, maka itu boleh diizinkan, ya tidak batal dalam madhab Syafi'i. Kenapa? Karena dia meniatkan tilawah, ya itu termasuk tilawah walaupun dia juga meniatkan hal lainnya, ya meniatkan hal lainnya, ya sehingga terhitung sebagai tilawah dan juga terhitung sebagai mukhatabah, terhitung sebagai balasan dari orang yang meminta izin. Adapun kalau dia tidak menghadirkan niat tilawah di sini, maka ya kalimat udkhuluha bisalamin aminin terhitung sebagai kalam annas, ya sebagai perkataan manusia, bukan sebagai tilawah, ya kalau dia tidak menghadirkan niatnya. Ya, karena udkhuluha bisalamin aminin, masuklah dengan salam dan dengan keadaan aman, itu perkataan yang bisa dipahami, ya perkataan yang bisa dipahami oleh orang yang bisa berbahasa Arab. Ya, dan ada kalanya orang yang bisa berbahasa Arab mengucapkan kalimat demikian. Ya, sehingga kalau tidak ada niat tilawah, maka itu terhitung sebagai perkataan manusia yang bukan merupakan rukun sholat, bukan pula wajib sholat, bukan pula sunnah sholat, dan bukan pula perkataan yang berhubungan dengan maslahat sholat. Ya, sehingga hal tersebut bisa ya membatalkan sholatnya. Ya, Masya Allah, ini adalah tafsirnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, kapan dia boleh, ya kapan dia batal.